Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria Nawawi rahimahullahu taala, hadis 691 dalam kitab Adab, bab perintah menjaga janji dan menunaikan perjanjian. An Jabir radhiyallahu anhu qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir beliau berkata bahwa Rasulullah menyampaikan padaku, lau qad jaa malul bahrain a'taituka hakadha wa hakadha wa hakadha. Kalau saja harta Bahrain datang, niscaya aku akan memberimu segini dan segini. Falam yaji' malul Bahrain hatta qubidhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harta Bahrain belum datang sampai Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam. Falamma jaa malul bahrain, begitu datang harta benda Bahrain, amara Abu Bakar radhiyallahu an fanada man kana lahu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idah audain falyatina. Di masa Abu Bakar, segera Abu Bakar menyampaikan, barang siapa yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah atau punya hutang, maka datang ke kami dan sungguh kami akan berikan haknya. Fa'ataituhu wa qultu lahu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li kadza. Kata Jabir, maka aku pun mendatangi, menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa Rasulullah pernah berjanji, ini menjanjikan aku kalau datang harta Bahrain bagimu ini, ini, ini. Qala fahatha li hathiyah fa'adattuha fa idza hiya 500 fa qala li khudh mithlaha muttafaqun alaih. Maka Abu Bakar pun mengambil sebagian dan aku kemudian menghitungnya. Setelah aku hitung ternyata 500 jumlahnya. Kemudian Abu Bakar kembali katakan padaku, ambil lagi untukmu yang semisal itu. Nah, dua kali. Hadis Jabir ini dibawakan oleh Nawawi rahimahullahu taala terkait menepati janji. dalam riwayat Jabir ketika disebutkan harta benda Bahrain di zaman itu, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan Bahrain itu kalau sekarang wilayah Ahsa dan sekitarnya, ma'ruf, daerah ma'ruf di Saudi sampai sekarang disebut Ahsa, Saudi Utara atau sekitar itu, bukan Bahrain negeri yang kita kenal sekarang, negeri Bahrain, bukan, yang salah satu kawasan teluk. Tetapi yang dikehendaki dalam riwayat ini wilayah Ahsa, daerah Ahsa. Al-Muhim, yani Rasul katakan kalau harta Ahsa datang bagimu sekian-sekian. Disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW mencontohkan itu dengan kedua tangannya. Ini bagimu sekian dari harta yang didapati dari Bahrain atau Ahsa. Ini janji Rasul untuk Jabir. Dan harta Ahsa ini belum juga sampai ke tangan muslimin sampai wafatnya Rasulullah, dan kemudian diganti oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah. Beliau tentunya punya tanggung jawab dan kewajiban melanjutkan apa yang telah didahului oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya begitu beliau naik dan harta Bahrain tiba, langsung Abu Bakar membuat pengumuman siapa yang pernah dijanjikan Rasul, siapa yang ada hutang, siapa ini, datang sini. Ini akan kami berikan karena ini janji Rasulullah SAW yang harus ditepati oleh khalifah-khalifah setelah beliau. Jabir menyampaikan ini demikian pula yang Abu Bakar katakan dain, kalau itu hutang, artinya Rasulullah SAW punya beban hutang pada dirinya. Mungkin misalnya Rasul beli sesuatu dari seseorang dan belum sempat beliau bayar atau belum sempat beliau lunasi sampai wafatnya, sehingga yang ditinggal mati punya piutang yang mesti dibayar oleh khalifah melunasi tanggungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan itu berarti dia punya piutang dari jual beli atau yang semisalnya yang pernah dilakukan Rasul sebelum wafatnya. Dan benar apa yang Abu Bakar katakan ini bukan omong kosong. Terbukti Rasulullah SAW wafat dalam keadaan baju perang beliau pun, baju besinya, digadaikan di tangan seorang Yahudi di Madinah untuk mendapati saat itu 30 sa' gandum. Beliau beli untuk keluarganya. Ini 30 sa' gandum untuk makan. Dan itu beliau beli dengan borek yang diborekan baju besi atau baju perang Rasul. Itu sampai beliau wafat dan belum terlunasi, belum terbayarkan. Yang semacam ini yang dimaksud oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Hal ini di satu sisi menjelaskan bahwa Rasul SAW diutus oleh Allah sebagai da'i, sebagai muallim, pendidik, pengajar, bukan sebagai pengumpul harta. Al-Jabi, Al-Jubah, yang kesibukannya dan rekornya urusan harta melulu. Mengumpulkan harta dari sana, dari sini, narik dari sini, narik dari sana, memberatkan dan menyiksa orang lain. Bukan untuk itu Rasul diutus. Makanya hatta sampai wafat pun alaihi salatu wassalam dalam keadaan beliau masih punya hutang piutang tersisa, menunjukkan kesederhanaan Rasulullah SAW dalam hidupnya. Al-Muhim, Abu Bakar menyampaikan itu kepada umat. Yang punya piutang, yang punya janji dari Rasul, datang kemari. Akan dibayar dari Baitul Mal negara. Di dalam riwayat, Abu Bakar memerintahkan kepada Jabir untuk mengambil, ambil harta Bahrain ini. Ya, ambil oleh Jabir dengan kedua tangannya. Itu yang kata Jabir, aku hitung. Yang tinggal ngambil, ya ngambil begitu saja. Tapi setelah itu dihitung sama beliau, jumlahnya 500. Kembali Abu Bakar katakan, ambil seperti itu lagi. Ya, diambil lagi oleh Jabir radhiyallahu ta'ala an, karena Rasulullah SAW mengatakan kepada Jabir 3 kali, hakadha wa hakadha wa hakadha, 3 kali. Maka Abu Bakar pun mengamalkan, karena itu janji Rasul ditepati. Ambil, ambil sekali. Ambil lagi seperti itu, ambil lagi. Ambil lagi seperti itu, ambil lagi seperti itu, 3 kali. Sehingga tepat apa yang Rasulullah janjikan untuk Jabir. Hakadha wa hakadha wa hakadha. Benar-benar ditepati oleh Abu Bakar apa yang menjadi janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentunya menunjukkan bolehnya sebagian muslimin diberi dari Baitul Mal, dari harta negara. Nah, dikhususkan hanya fulan-fulan. Enggak semua dikasih, enggak semua dibagi. Terbukti Rasul beri Jabir, nanti seandainya harta Bahrain datang bagimu begini-begini. Yang lain enggak ada. Berarti kan khusus bagi Jabir. Makanya boleh mengkhususkan pemberian hanya untuk sebagian muslim dan tidak untuk yang lainnya. Tapi ini dengan syarat. Syaratnya itu sesuai dengan kemaslahatan yang dipandang oleh imam, oleh pemimpin yang berkuasa. Ada kemaslahatan tertentu yang mereka inginkan, sehingga hanya orang-orang tertentu yang diberi dan tidak yang lainnya. Maka enggak boleh itu perkara berdasarkan hawa nafsu, hanya karena nafsu, hanya karena emosi, hanya karena ikatan emosional tertentu membuat dia memberi fulan dan tidak memberi yang lain. Kalau ditanya kenapa, gak ada alasan. Mungkin hanya karena fulan dekat dengan dia, lebih dekat, yang satunya kurang atau bahkan jauh. Maka itu bukan alasan yang syar'i. Hadis tentunya jelas menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW. Karim, derma sekali. Diketahui dari mana? Diketahui dari mana kemuliaan dan dermanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Dari apa yang beliau janjikan untuk Jabir. Satu, diketahui dengan tidak hanya sekali, bahkan tidak hanya dua kali, sampai tiga kali pemberian itu. Maka ini hanya yang derma yang bisa melakukan. Yang kedua, yang diberikan pun hathiyah. Hathiyah itu ngerawuk kalau bahasa kita. Ini harta, kepingan emas atau perak atau semisalnya, itu udah dikerawuk gini, nah, ini untukmu. Itu juga menunjukkan derma. Kalau enggak derma, dihitung. Ngasih tapi ngitung misalnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, ini untuk kamu. Zahullah khair, derma, ngasih, tapi dihitung. Rasul enggak demikian. Enggak tahu berapa, sudah kerawuk gini. Hanya setelah itu dihitung oleh Jabir sampai 500. Banyak sekali. Dan itu tiga kali, berarti 1500. Kurang atau lebih, karena jumlah enggak mungkin bisa sama. Acak ngambil begini. Al-Muhim menunjukkan dermanya Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis pula menjelaskan dalam bab akidah bahwa Rasulullah tidak tahu yang gaib, karena bahkan sampai wafatnya pun belum menepati janjinya kepada Jabir, karena beliau nggak tahu, manusia biasa, beliau menjanjikan kalau datang harta Bahrain bagimu begini-begini. Ternyata datang setelah wafatnya. Kalau beliau tahu yang gaib pasti akan lain bahasanya. Wahai Jabir, nanti aku kalau sudah wafat akan datang harta Bahrain, maka bagimu begini-begini. Kan begitu konteksnya. Kalau tahu yang gaib, karena kenyataannya harta Bahrain datang setelah wafatnya. Tapi karena Rasul gak tahu yang gaib, maka ya disampaikan layaknya manusia mengira, menduga bahwa harta itu datang dalam waktu dekat yang sebelum wafatnya. Hadis pula menunjukkan keutamaan Abu Bakar, karena satu, para sahabat sepakat memilih beliau setelah wafatnya Rasul SAW. Kedua, Abu Bakar pun langsung pertama-tama yang beliau selesaikan dalam khilafahnya menyelesaikan janji-janji Rasul atau hutang piutang Rasul agar tidak berkepanjangan nyangkut menjadi beban. Nah, maka diselesaikan. Siapa yang punya hutang piutang, siapa yang punya janji, diselesaikan semuanya. Nah, radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itu seperti sahabat katakan, khilafah perkara dunia, perkara duniawi, urusan kekuasaan, kepemimpinan, pemerintahan, itu yang diurus, diselesaikan dalam khilafah. Imarah itu tugasnya waliul amr, mengurusi, menyelesaikan mana-mana kemaslahatan kaum muslimin dalam masalah ini, masalah itu, dalam kehidupan mereka. Sementara Abu Bakar radhiyallahu an, mereka ridhoi dan mereka sepakati, mereka rela kepadanya sebagai imam, imam mereka dalam sholat lima waktu. Makanya dalam tarikh disebutkan bahwa mereka katakan kepada Abu Bakar, qad radina bika imaman fis shalah fa kaifa la nardika fi amri dunyana. Kami ridho kepadamu sebagai imam kami dalam sholat kami. Bagaimana kami enggak ridho engkau sebagai pemimpin kami dalam urusan dunia kami? Jika diukurkan jauh beda, enggak bisa dibanding. Urusan sholat, bukan hanya itu, urusan iman, urusan akidah, urusan besar dipercayakan kepadanya. Sehingga beliau yang meluruskan akidah umat, mendidik tauhid mereka, membina iman mereka, mengajari ibadah mereka, akhlaknya. Ini perkara-perkara yang sangat tinggi dan tertinggi di dunia ini. Dalam bab itu saja dipercayakan kepada beliau. Diambil semua itu darinya tanpa ragu sedikit pun. Karena mereka tahu siapa Abu Bakar. Maka dalam perkara dunia lebih ringan lagi, lebih pantas untuk mereka itu memberi kepercayaan kepadanya. Makanya ironis, aneh, kalau seseorang percaya kepada seseorang dalam agamanya, dalam masalah iman, dalam masalah akidah. Akidah antara dia dengan Allah, imannya, urusan agamanya, urusan akhiratnya, surga dan nerakanya, dia percaya kepada seseorang. Bagaimana tidak dia percaya? Dia tanya kepadanya, dia belajar kepadanya. Kan ini menentukan akhiratnya, menentukan keagamaannya. Bagaimana imanmu, akidahmu? Dia percayakan semua itu kepadanya. Tapi dalam urusan dunia, dalam urusan harta benda atau yang semisalnya, tidak ada kepercayaan darinya. Dia lebih percayakan itu kepada ahlud dunia. Dia ajak orang ini untuk cekcok, untuk berselisih, untuk ini dalam urusan-urusan duniawi. Dunia begitu murah dan hina. Makanya kemudian para sahabat mempercayakan semua itu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis pula menunjukkan seorang yang mengaku, atau kalau dalam bahasa peradilan apa namanya, penuntut ya, penggugat. Nah, penggugat dan terdakwa. Seorang penggugat dalam bab apapun itu, dalam peradilan, dalam persaksian, itu pada asalnya diterima pengakuannya, gugatannya, selama lepas dari dua catatan. Satu, tidak ada munazik, gak ada yang menentang dia, gak ada yang menyelisih dia. Semua diam dan menerima, mengakui. Yang kedua, syaratnya pula, kalau yang penggugat ini dikenal thiqah, terpercaya orangnya. Ini ma'ruf di kalangan mereka bahwa ini orang-orang thiqah, terpercaya. Maka kalau penggugat tidak ada yang menentang, jika ada yang menentang berarti gugur gugatannya, gak bisa diterima begitu saja. Misalnya dia datang ke pengadilan menggugat itu, fulan yang mati itu, miliuner itu, seorang konglomerat, orang kaya. Dia pernah wasiat atau apa namanya, menghibahkan untuk saya 100 juta. Sekonyong-konyong datang menggugat haknya di pengadilan begitu. Ternyata datang pihak keluarganya, anaknya, menentang gugatannya. Kami gak terima, gak ada. Kami selalu mendampingi ayah kami semenjak beliau sakit sampai menghembuskan nafasnya terakhir. Gak pernah ada ucapan seperti itu. Nah, saat ini ada yang menentang, ada yang menyelisih, maka gak bisa diterima gugatannya. Yang kedua, orangnya terpercaya. Kalau gak terpercaya juga gak bisa diterima. Ternyata yang penggugat ini gadzab, fasik, mubtadi' dan semisalnya, gugur gugatannya. Selama terbebas dari ini dan ini, dia menyampaikan gugatan, diterima. Buktinya gugatan Jabir. Dia datang menyampaikan bahwa Rasulullah menjanjikan untukku begini, begini, begini. Jika datang harta Bahrain, gak ada yang gugat. Dan Jabir dikenal orang yang terpercaya. Amin. Amanat diberikan oleh Abu Bakar, diterima. Makanya itu penting dalam pengadilan atau semisalnya. Jika ada penentangan atau dianya bukan orang yang terpercaya, maka saat itu yang dilakukan adalah al-bayyina alal-mudda'i. Kamu sebagai penggugat dituntut untuk mendatangkan bukti had. Buktimu apa? Banyak yang nentang kamu, gak setuju dengan kamu. Sekarang datangkan buktinya. Adakah surat resmi bermaterai atau di atas, depan notaris atau saksi dan lain sebagainya? Ada bukti yang menguatkan gugatanmu. Dia tidak bisa mendatangkan bukti, al-yaminu ala man ankar, maka sumpah bagi yang mengingkari. Misalnya pihak keluarga bersumpah, demi Allah kami bersumpah bahwa kami tidak pernah mendengar, mengetahui ayah kami berkata begini dan begitu. Kadang banyak orang terbalik, mereka sumpah dalam keadaan mereka yang tergugat. Itu bukan wewenang dia, dan itu salah kaprah. Penggugatnya yang sumpah-sumpah, demi Allah, wallahi, dia itu memberi saya, demi Allah, fulan berkata begini, fulan melakukan ini, demi Allah, tanah ini begini, rumah ini begini, mobil ini begini, barang ini begini, wallahi, demi Allah, demi Allah. Bukan hakmu sumpah, kamu sumpah 1000 kali pun tidak ada gunanya. Karena tugas kamu, kewajiban kamu bukan sumpah di depan hakim, tapi membawa bukti karena kamu sebagai penggugat. Kamu gak punya bukti, skut, diam, cukup sudah, gugur gugatanmu. Kamu gak punya bukti. Sekarang pihak yang tergugat atau terdakwa memberikan sumpahnya bahwa mereka bersumpah dengan nama Allah, permasalahannya begini-begini, bertentangan dengan yang diajukan oleh penggugat. Nah, karena Rasul katakan al-bayyina 'alal mudda'i, bukti bagi penggugat, wal yamin 'ala man ankar, sumpah bagi yang mengingkari atau menolak gugatan tersebut. Hadis pula, karena ini perbuatan Abu Bakar dan Rasulullah SAW menyebutkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin, pegang oleh kalian sunnahku dan sunnah para khulafa, termasuk bahkan yang pertama Abu Bakar. Dalam hadis ini Abu Bakar membolehkan dan memerintahkan Jabir untuk ngambil lagi dan ngambil lagi, menunjukkan bahwa sesuatu itu teranggap atau disamakan dengan yang semisalnya, dianggap sama ketika itu semisal. Maka boleh baginya, dan itu teranggap sah, diakui. Artinya seperti kisah Jabir ini, Abu Bakar membolehkan dan memerintahkan padanya. Ukurannya saat itu kedua telapak tangan Jabir. Pengambilan pertama. Dan Rasul katakan begitu, begini, begini dan begini untukmu. Sekali dia ambil, brek, ambil lagi, kata Abu Bakar. Ambil, brek, ambil lagi, brek. Dan itu teranggap. Artinya Abu Bakar gak kemudian misalnya, oh yang kedua kebanyakan itu, atau yang ketiga kebanyakan, kurang, tidak. Karena serupa. Maka dengan itu barang yang serupa dengan alat yang dipakai boleh. Entah itu misalnya kaleng blue band atau apa untuk mengambil sesuatu, beras atau apalah, tepung atau apa. Dia ambil seperti ini, brek. Yang kedua sama seperti ukuran takaran ini, ya dianggap sama. Syariat menganggapnya sama, dan ini dilakukan Abu Bakar. Sunnatil khulafa. Enggak benar dan tidak perlu dikatakan, oh enggak sama ini yang kedua. Oh iya yang pertama anu, alat ukurnya sama-sama. Teranggap dan disahkan. Seperti itu yang dicontohkan Abu Bakar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.